dari Kondal Gandul yang menyampaikan semua salam kepada para Rejekers. Salam kegelapan. Tekmania beraksi walau panas terik matahari, berjuta kali Persija beraksi, bagiku itulah tak pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, Persija jadi juara Ligina, gegap gempita anak Dejek Garden.